Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, pada malam ini, kita ditemukan kembali dalam acara perdana Annas Radio yang bertemakan kajian multinasional bersama Al-Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Hari ini bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1434 Hijriah atau 9 Februari 2013. Acara yang akan kita adakan kali ini adalah bertemakan Kitabul Iman dari Sahih Al-Bukhari. Untuk selanjutnya mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya dari seluruh kru Anas Radio, kita kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Anas Radio di mana pun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Taala selalu melimpahkan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur terhadap karunia dan nikmatnya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya acara ini akan disajikan oleh Ustaz Zulkarnain dalam 45 menit pertama. Lalu selanjutnya setelah inti materi, para pendengar dapat mengajukan pertanyaan di kotak surat @annasradio.com. Sekali lagi ke email kami di kotak surat @annasradio.com, atau bisa melalui Yahoo Messenger di ID-nya ya Annas Radio. Lalu bagi para pendengar yang ingin mendapatkan materi kajian Kitabul Iman dari Sahih Al-Bukhari ini dapat mendownload atau mengunduh di www.zulkarnain.net. Sekali lagi di www.zulkarnain.net. Acara kita kali ini juga dirilai oleh Radio An-Nasihah Makassar. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita persilakan Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi untuk memulai kajian kali ini. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, para pendengar sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia dan kebaikannya untuk kita semua. Nikmat-nikmat Allah sangatlah banyak terhadap kita. nikmat-nikmat yang tidak akan mungkin kita jumlah, tidak akan mungkin untuk kita menghitungnya. Namun dari seluruh nikmat tersebut kita ada kewajiban untuk mensyukurinya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Wasykuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kalian semua terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepadanya. Karena itu segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang Maha Dermawan lagi Maha Pemberi Anugerah pada seluruh makhluknya. Dan di antara nikmat tersebut adalah keberadaan kita di malam hari ini dalam sebuah kegiatan yang baik, dalam sebuah acara yang insyaallah taala merupakan salah satu amalan yang tergolong dari afdalil a'mal, dari amalan yang paling afdal dan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempelajari tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Iya. Pada malam hari ini, dan ini adalah pertemuan perdana kita untuk memulai mengkaji kitab-kitab dari para ulama as-salaf yang terdahulu maupun para ulama yang datang belakangan yang mengikuti jejak dari ulama as-salaf rahmatullahi alaihim. Dan kali ini kita akan membahas Kitabul Iman karya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sebuah kebaikan bagi seorang hamba, Allah mudahkan segala sebab yang dengannya hamba tersebut mendapatkan kebaikan tersebut. Ya, dan di malam hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya, kemudahan untuk kita semua menghadiri dan mendengarkan acara kebaikan ini. Dan pertemuan ini adalah pertemuan yang terjadi dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan suatu sebab, yaitu pembahasan Kitabul Iman adalah salah satu dari materi daurah ilmiah, kajian ilmiah yang diacarakan oleh kawan-kawan kita di Tokyo, Jepang. Dan materi dari Kitabul Iman ini belum sempat dituntaskan atau diselesaikan, maka ini adalah bagian dari kegiatan dan acara, sehingga di dalam pertemuan di malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji Kitabul Iman, dan kita akan mengkajinya dari awal kitab, ya, untuk menyempurnakan kebaikan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang menghadiri acara ini. Dan tentunya kajian-kajian yang seperti ini juga sudah cukup lama diagendakan bersama sebagian kawan-kawan kita yang berada di negeri-negeri lain seperti di Singapura atau di Malaysia ataupun di tempat yang lainnya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala sebab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya untuk kita semua dan menjadikan rangkaian dari pertemuan kita ini sebagai pertemuan-pertemuan yang bermanfaat, membawa kebaikan dan berkah untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Iya. Kita akan membaca dari awal Kitabul Iman, dan Kitabul Iman ini sebagaimana yang telah diumumkan tadi bahwa ia adalah merupakan rangkaian dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, Kitabul Iman yang diambil dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan Kitabul Iman ini adalah kitab yang kedua di dalam Sahih Al-Bukhari. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa dia adalah kitab yang pertama, sebab pembahasan yang berada di awal Sahih Al-Bukhari tentang Badal Wahyi, sebagian ulama tidak memasukkannya sebagai hitungan kitab, sebab itu adalah pengantar untuk pengantar dari Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, Jadi Kitabul Iman ini adalah karya Imam Besar Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Ismail Ibn al-Mughira Ibn Bardibah Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Dan dia adalah kitab yang masyhur, dikenal di kalangan kaum muslimin dengan nama Sahih Al-Bukhari. Yang judul kitab ini secara panjangnya adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi, adalah Al-Jami' Al-Musnad, kitab yang jami' mengumpulkan banyak pembahasan. Ya, walaupun kata jami' ini ada istilah di kalangan para ulama di penyusunan buku, Al-Musnad yang bersambung, As-Sahih yang sifatnya sahih, dan kata sahih dalam penggunaan Al-Bukhari masuk di dalamnya sahih dan hasan secara istilah. Al-Mukhtasar, ringkas dari perkara-perkara Rasulullah SAW, sunnah-sunnah beliau dan hari-hari kehidupan beliau. Ya, jadi ini judul lengkap dari kitab Sahih Al-Bukhari. Tapi umumnya kaum muslimin hanya mengenal judul ringkasnya saja, yaitu Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Ya. Dan Kitabul Iman ini adalah kitab yang sangat agung, berisi rangkaian-rangkaian pembahasan tentang keimanan yang sangat diperlukan oleh setiap mukmin dan mukminah dalam meningkatkan kualitas keimanannya dan membangun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah ta'ala di pertemuan malam hari ini kita akan mengkaji dan membahas Kitabul Iman karya Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, mungkin di kajian ini karena sifatnya setiap pekan, maka mungkin saya akan menguraikan kandungan-kandungan dari hadith-hadith yang berada di dalam Sahih Al-Bukhari ini, ya, dengan penjelasan yang ringkas dan insyaAllah ta'ala mencukupi dari makna yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Dan mungkin di keterangan tentang sanad-sanad riwayat, kemudian penyebutan rawi-rawi yang akan berlalu bersama kita, pada sebagian rawi akan saya singgung, ya, sebagian dari biografinya, apalagi pada rawi tersebut terdapat hal-hal yang indah di dalam biografi kehidupannya yang patut kita contoh sebagai seorang muslim dan muslimah terhadap para ulama yang telah mendahulunya. Maka ini adalah sisi-sisi indah yang menunjukkan bagusnya pelajaran ini dan pentingnya pelajaran Kitabul Iman ini, karena di dalam pembahasannya kita akan membahas banyak sudut pembahasan agama. Ya, baik, kita akan masuk di pembahasan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Pada setiap pembahasan kitab yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, dan di Sahih Al-Bukhari ini terdapat banyak sekali judul-judul kitab di dalamnya. Ada Badal Wahyu, ada Kitabul Iman, Kitabul Ilm, Kitabul Wudu, Kitabul Ghusl, Kitabul Haid, Kitabul Tayammum, Kitabul Salat, dan seterusnya, ya, dari penyebutan kitab-kitab. Setiap kitab itu didahului dengan penyebutan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah berjalan di kalangan para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala di dalam penulisan mereka, memulai tulisan-tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini karena mencontoh Al-Quranul Karim, mencontoh sunnah Rasulullah SAW, serta mencontoh para as-salaf di dalam hal ini, di dalam penulisan-penulisan mereka. Di dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada setiap surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali di surah Taubah. Iya. Dan Nabi SAW pada tulisan-tulisan beliau, surat-surat beliau, apabila beliau memerintah kepada para sahabatnya untuk menulis surat, ya, menulis suatu tulisan, maka beliau perintah supaya menulis di depannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentunya memiliki makna dan pembahasan ya tentang arti dari kalimat basmalah ini. Ya, ini telah kita uraikan di banyak pelajaran yang sudah berlalu bersama kita. Nah, itu saya langsung masuk ke dalam pembahasan berikutnya setelah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari berkata kitabul iman, kitab tentang iman. Ya, beliau memulai dengan penyebutan al-iman, penyebutan al-iman. Dan iman secara bahasa disebutkan oleh para ulama bermakna at-tasdiq, bermakna pembenaran. Ya, nah, Syekh Ibn Al-Faymin rahimahullahu ta'ala di dalam sebagian syarah beliau terhadap buku-buku akidah, beliau lebih mengutamakan iman secara bahasa bermakna al-iqrar. Ya, bermakna penetapan. Sebab penetapan terdapat di dalamnya tasdik dan lebih daripada itu. Ya. Dan penggunaan iman secara bahasa ini ada di dalam Al-Quranul Karim. Ada di dalam Al-Quranul Karim. Contoh misalnya kalau kita lihat di surah Yusuf tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dilempar oleh saudara-saudaranya di sebuah sumur, kemudian mereka datang kepada ayah mereka di waktu isya dalam keadaan menangis, ya, lalu mereka membawa kain dari baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri darah palsu, ya, dan mereka ingin agar supaya dipercayai oleh ayah mereka. Maka di dalam membahasakan hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran ucapan mereka kepada ayahnya, wama anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ya. Dan tidaklah engkau wahai ayah kami, tidak engkau wahai ayah kami beriman kepada kami. Yang disebutkan di situ dikatakan beriman kepada kami. Jadi tidaklah engkau wahai ayah kami bimu'minin lana, beriman kepada kami, walau kunna shadiqin, walaupun kami ini benar. Jadi mukmin di sini iman adalah penggunaan secara bahasa. Itu tidaklah engkau mempercayai kami, membenarkan kami, menetapkan apa yang kami sampaikan, walaupun kami ini adalah orang yang jujur, orang yang benar. Baik. Jadi ini penggunaan untuk iman secara bahasa. Kemudian adapun iman itu sendiri, ya secara istilah, dalam maknanya secara syar'i, inilah yang akan diuraikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita akan baca uraian-uraian beliau, bagaimana beliau memaparkan apa itu iman, ya, dalam pengertian secara syariat. Baik. Kata Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kitabul iman, kitab iman. Babu al-iman. Jadi bab yang pertama beliau berkata babul iman. Ya, bab keimanan. Bab iman. Wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Dan ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 fondasi. Iya. Ciri waqauli bisa dibaca waqauli, bisa dibaca waqaulu. Iya. Ada 2 riwayat di dalam bacaannya. Jadi waqauli itu berarti dia ikut kepada babnya, waqaulu berarti dia adalah istiadah penyebutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam dibangun di atas 5 fondasi. Ya, ini bab yang pertama. Al-Bukhari terangkan, beliau jelaskan, ya, bab tentang iman, dan beliau hubungkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya. apa yang disebutkan dari lima perkara dalam keislaman sebagaimana yang akan datang itu adalah bagian dari keimanan. Dan di banyak tempat di Sahih Al-Bukhari ini, di Kitabul Iman ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membahasakan iman dengan keislaman. Iya, sebab Islam dan iman adalah dua hal yang memiliki hubungan yang sangat erat. Memiliki hubungan yang sangat erat, yang ibarat para ulama beraneka ragam di dalam menggambarkan hubungan ini. Dan yang paling indahnya, paling dekatnya, dikatakan bahwa iman dan Islam ini adalah dua kalimat yang apabila disebutkan di dalam satu konteks maka maknanya sama. Iya, atau maknanya berbeda. Kalau disebutkan dalam satu konteks maknanya berbeda, tapi kalau disebutkan secara berpisah maka maknanya adalah sama. Idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila bertemu bersama maknanya beda, dan apabila disebut terpisah maka maknanya adalah sama. Iya. Karena itu di sini kalau disebut iman saja berarti dia juga adalah Islam. Dia juga adalah Islam. Tapi kalau disebutkan bersamaan seperti dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya tentang Islam, maka Nabi menyebutkan lima rukun Islam. Kemudian Jibril bertanya tentang iman, dan Nabi sebutkan lima rukun iman, dibedakan. Iya. Kalau disebutkan secara bersamaan. Jadi ketika dibedakan pada penyebutan bersamaan, Islam adalah amalan yang zahir, tapi harus disertai dengan amalan hati yang membenarkan zahirnya. Dan iman adalah amalan yang batin, tapi harus disertai dengan amalan zahir yang membenarkan apa yang ada di dalam batinnya. Baik, maka ini hubungan antara iman dan Islam. Dan insyaAllah ta'ala akan datang nanti di sela-sela pembahasan Al-Bukhari, makna-makna yang akan lebih memperkuat apa yang kita terangkan sekarang ini. Kemudian Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, "Fahuwa qawlun wa fi'lun." Dan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya, jadi kebanyakan riwayat qawlun wa fi'lun. Di sebagian riwayat Al-Bukhari, "Fahuwa qawlun wa amalun." Dia adalah ucapan dan amalan. Dan ini dua ibarat. Ya, dua-duanya ada di ucapan as-salaf, walaupun ibarat qawlun wa amalun, ucapan dan amalan, ini yang paling masyhur ya. Ini yang paling masyhur, yang paling terkenalnya. Iya. Jadi katakan bahwa iman adalah ucapan dan amalan. Wa yazidu wa yanqus. Iman adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Ya, di sebagian cetakan tidak ada wawnya, yazidu wa yanqus. Baik, jadi ini definisi iman di kalangan di sisi Al-Bukhari rahimahullah, bahwa iman itu qaulun wa fi'lun atau wa amalun, yazidu wa yanqus, ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Itulah definisi iman di sisi Al-Bukhari rahimahullah. Dan itu adalah definisi iman di kalangan para ulama as-salaf. Definisi iman di kalangan para ulama as-salaf rahmatullahi alaihi. Iya. Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jama'ah, ya, sebuah riwayat dari Al-Bukhari rahimahullah. Dan ini juga disinggung, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di dalam Fathul Bari. Bahkan Ibn Hajar mengatakan warawa bisanadihi sahih anil Bukhari, dan Al-Lalakai meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih dari Al-Bukhari. Annahu qala, bahwa Al-Bukhari berkata, لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأنصار. Saya menjumpai lebih dari 1000 orang ulama di berbagai negeri. فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Kata Al-Bukhari, saya tidak melihat seorang pun yang berselisih bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya, ini ibarat Al-Bukhari dari riwayat Al-Lalakai yang dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, walaupun kalau kita rujuk di kitab Syarh Sunnah Al-Lalakai, ada terdapat sedikit perbedaan lafaz walaupun maknanya sama. Jadi intinya Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berguru dan menjumpai lebih dari 1000 guru, 1000 ulama. Semua ulama tersebut beliau tanya tentang iman, atau beliau mengambil ilmu tentang makna iman itu. Dan setiap dari ulama itu mengatakan bahwa iman adalah qaulun wa amal, adalah ucapan dan amalan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya. Jadi ini memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga, bagaimana para ulama yang dijumpai Al-Bukhari dan jumlahnya lebih dari 1000 itu, ya. Dan perlu diketahui ya bahwa ulama-ulama yang merupakan deretan guru-guru Al-Bukhari rahimahullah itu adalah para pemuka Islam yang terkenal seperti Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, Ishaq ibn Rahawai, Abdullah Ibn Yazid Al-Mukri, dan selainnya dari para a'immatul Islam yang sangat terkenal dan masyhur ya di kalangan para ulama. Nah, maka seluruh dari ulama tersebut tidak ada yang silam pendapat bahwa iman terangkai pada 4 hal yang disebut di sini: ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Inilah yang disebut oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Iya. Dan nukilan dari Al-Bukhari itu tadi, ketika beliau berguru lebih dari 1000 guru, ini juga memberikan kepada kita beberapa pelajaran yang berharga. Jadi antara pelajaran tersebut bahwa seorang yang ingin mengambil ilmu agama, dia harus berguru. Dia harus mengambilnya dengan cara talaqqi, mengambil langsung dari guru. Iya. Karena bukan dari metode menuntut ilmu, seorang itu mengambil ilmu dengan membaca sendiri tanpa ada guru yang membimbingnya. Tapi harus ada guru pembimbing yang menanamkan ilmu itu di dalam dirinya. Ya. Dan inilah yang dicontohkan di dalam agama kita. Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membacakan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Ya, wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Maha mampu untuk memberikan ilmu itu langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana di dalam segala ketentuan dan kehendaknya, dan telah berjalan di dalam syariat kita tentang kewajiban untuk mengambil ilmu agama dari para ulama. Iya. Karena itu tidak ada dari para ulama Islam, tidak pula dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ada yang mereka menjadi panutan manusia dalam ilmu agama, kemudian mereka tidak memiliki guru. Iya. Pasti semuanya memiliki guru. Ya, mengambil ilmu itu dengan jalur yang benar, dengan cara talaqqi, duduk kepada guru. Dan itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Ya, karena itu saya nasihatkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk mengarahkan dirinya kepada jalan syariat, jalan as-salaf di dalam menuntut ilmu, agar supaya ilmu yang didapatkan itu berberkah, ilmu yang didapatkan itu tertanam di dalam dirinya, yang membawa kebaikan di dalam jiwanya, dan selalu menjadi hal yang menghiasi kehidupannya. Ya. Kemudian dari keberadaan Al-Bukhari rahimahullah, mengambil dari banyak guru, ya, lebih dari 1000 guru, dan semua gurunya mengatakan iman adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Dan menunjukkan bagaimana kebiasaan as-salaf menanamkan ilmu akidah itu di dalam jiwa, di dalam diri. Ya, ini satu pembahasan tentang iman. Oleh Al-Bukhari diambil pelajaran ini dari 1000 guru. ya lebih dari 1000 guru. Berbeda dengan kita, kadang satu pelajaran kita baru dengar dari 1000, dari satu guru kita anggap sudah cukup. Ya, kalau diambil dari dua guru mungkin sudah dianggap sebagai perkara yang lebih dari cukup. Ya, tapi kita perhatikan dari para ulama seperti Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengambilnya lebih dari 1000 guru. Inilah perbedaan antara ilmu para ulama terdahulu dan ilmu para apa namanya, ilmu orang-orang yang datang setelahnya. Ya, karena itu ilmu para ulama as-salaf lebih mendalam daripada ilmu orang-orang yang datang belakangan, daripada ilmu orang-orang yang datang belakangan. Ya, ini tentunya dimaklumi perbedaannya. Anggaplah misalnya, ya, saya mendengar dari seorang guru, saya mendatangi seorang guru, dia mengajarkan kepada saya bahwa iman adalah ucapan dan amalan. Saya datangi guru yang kedua, dia katakan iman ucapan dan amalan. Lalu beberapa hari saya ketemu lagi guru yang ketiga, dia berkata bahwa iman adalah ucapan dan amalan. Terus sampai 1000 guru, tentunya akidah ini pasti akan tertanam sangat kuat di dalam jiwa. Ya, akan tertanam sangat kuat di dalam jiwa. Karena itu, ya, mengulangi ilmu akidah dan selalu mempelajarinya, selalu menanamkannya di dalam jiwa, ini bagian dan dari tugas di dalam kehidupan kita. Sebab seorang hamba semakin kuatnya di dalam akidahnya, di dalam keyakinannya, di dalam keimanannya, maka itu akan semakin mengukuhkannya di dalam kehidupannya, semakin menambah kebahagiaannya, dan semakin menjamin keselamatannya di alam kubur, dan keselamatannya ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di kemudian hari. Baik. Jadi Al-Bukhari rahimahullah mendefinisikan iman, bahwa iman adalah qaulun wa amalun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Ucapan dan perbuatan atau amalan bertambah dan berkurang. Iya. Jadi ini empat kalimat. Ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan ini, ucapan terbagi dua. Ada ucapan lisan. Ucapan lisan. Dan yang kedua adalah ucapan hati. Ucapan hati. Adapun perbuatan, perbuatan itu, amalan itu terbagi tiga. Ada amalan lisan, ada amalan hati, dan ada amalan anggota tubuh. Ada amalan anggota tubuh. Ya. Kalau digabungkan antara rincian ini, maka tampak bahwa ada tiga hal. Ada keyakinan, ada ucapan, dan ada perbuatan. Ya. Karena itu, sebagian dari as-salaf ada yang membahasakan iman dengan qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, i'tiqadun bil qalb atau bil janan, keyakinan dengan hati, ya, dan amalun bil jawarih wal arkan, amalan dengan anggota tubuh. Dan ini tidak bertentangan. Ya, yang mengatakan iman tiga hal, ucapan, keyakinan, dan amalan, itu tidak bertentangan dengan orang yang mengatakan bahwa iman, ucapan, dan amalan saja. Sebab ucapan dua macam, ada ucapan lisan dan ucapan hati. Ada amalan, ada tiga macam. Ada amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh. Iya. Baik. Jadi inilah iman. Dan insyaAllah ta'ala di dalam Sahih Al-Bukhari ini, kita akan membaca dalil-dalil dari pemaparan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan menjelaskan bahwa iman terangkai dari tiga hal ini. Nah, kemudian Al-Bukhari berkata, wa yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, ini dari pokok keyakinan di kalangan as-salaf, bahwa iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Untuk keyakinan yang agung ini, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa ayat. Beliau membawakan beberapa ayat di sini untuk menjelaskannya. Baik. Kata beliau, qala Allah Ta'ala berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Ya, ini ayat di surah Al-Fatih. Baik, ini ayat yang pertama, terdapat di dalamnya penyebutan bahwa ya, supaya mereka bertambah keimanan di samping keimanan yang telah mereka miliki. Dan ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Ya. Kemudian ayat yang kedua, wazidnahum huda, dan kami menambah pula petunjuk untuk mereka. Ini di surah Al-Kahfi ya, tentang kisah Ashabul Kahfi, anak-anak muda itu ya, di mana mereka ditambah oleh Allah petunjuk, sudah beriman ditambah pula petunjuk. Ya, maka semakin bertambah keimanan mereka. Semakin bertambah keimanan mereka. Ini menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Ya, jadi mereka telah mendapat petunjuk. Dan Allah tambah untuk mereka petunjuk itu. Ini menunjukkan bahwa keimanan bisa bertambah karena hidayah ya adalah bagian dari keimanan. Apabila hidayah ini bisa bertambah, maka keimanan tentunya juga dikatakan bertambah. Ya. Kemudian ayat yang keempat, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Ya. Ayat di surah Muhammad, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan membalas ketakwaannya. Ya. Dan memberikan kepada mereka ketakwaannya. Baik. Maka ini penegasan bahwa Allah menambah petunjuk untuk mereka serta memberikan ketakwaan kepada mereka. Ini dalil, termasuk dalil yang tegas menunjukkan pertambahan keimanan. Kemudian di antara dalil lagi yang dibawakan oleh Al-Bukhari, wa izdadal ladzina amanu imana, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah keimanan. Ya, dan ini jelas ya. Kemudian dalil yang lain, wa qauluhu ayyukum zadatku hadhihi imana, fa'amma alladzina amanu fazadatkum imana. Dan firman Allah ya, yaitu tentang ucapan orang-orang munafik apabila diturunkan sebuah surah, maka di antara mereka ada yang berkata, orang-orang munafik berkata, ayyukum zadatku hadhihi imana, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan sebab turunnya surah ini. Ya, maka Allah terangkan, fa'amma alladzina amanu fazadatkum imana, adapun orang-orang yang beriman, surah ini menambah keimanan mereka. Ya. Kemudian dalil berikutnya, wa qauluhu jalla dikruhu, ya, dan ini dalil yang ketujuh. Dan firman Allah yang maha agung penyebutannya, fakhshawhum fazadahum imana, oleh karena itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Ini ayat di surah Ali Imran ya, kisah para sahabat di perang apa namanya di Yaumul Ahzab, ketika mereka telah dikepung oleh kaum musyrikin ya, bersama orang-orang kafir untuk mencelakakan kaum muslimin, maka orang-orang ya, kaum munafikin berkata kepada mereka, sungguhnya seluruh manusia, orang-orang kafir itu maksudnya, sudah bersatu padu ingin membinasakan kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Malah mereka bertambah keimanan. Allah menambah keimanan terhadap mereka. Ya. Dan ini perhatikan ya, dari keindahan iman itu. Ya. Tidak akan menelantarkan seorang hamba dikala dia susah. Dan keimanannya akan selalu menenangkannya. Bahkan keimanannya akan semakin bertambah. Ya, ketika dia menghadapi kesusahan, musibah dan petaka, malah keimanannya semakin bertambah. Ya, inilah dari keindahan iman tersebut. Ya, karena itu para ulama ketika seorang tertimpa musibah, para ulama menyebutkan ada tingkatan, ada tiga tingkatan kebaikan bagi seorang hamba di tengah musibah. Ada yang dengan musibah tersebut dia bersabar, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Ada yang dengan musibah tersebut dia berada di jenjang lebih tinggi, dia ridha terhadap ketentuan Allah, nah, ini pahalanya lebih besar. Nah, ada yang ketika kena musibah dia di jenjang lebih tinggi lagi, dia bersyukur terhadap musibah itu, dia bersyukur. Ya, sebab kesyukuran sudah mengandung kesabaran, ridha, bahkan lebih. Ya, dia memandang musibah ini memberikan manfaat dan keindahan di dalam dirinya sehingga dia mensyukurinya. Ya, inilah yang merupakan sebab-sebab bertambahnya keimanan. Karena itu mempelajari bagaimana rincian-rincian iman, bentuk-bentuk iman ini sangat indah sekali. Para sahabat di sini bertambah keimanan pada saat mereka dikepung oleh manusia tersebut. Kemudian ayat yang ke-8, wa qauluhu ta'ala wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah mereka bertambah, ya, atau yang demikian itu tidaklah menambah sesuatu kepada mereka kecuali keimanan dan ketundukan. Jadi mereka semakin bertambah keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini 8 dalil dari ayat-ayat Al-Quran disebutkan oleh Al-Bukhari di sini tentang iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Tapi perhatikan ya, dari 8 ayat yang disebut oleh Al-Bukhari ini hanya menyebutkan pertambahan, tidak menyebutkan pengurangan. Iya. Mungkin ada yang bertanya, dari mana sisi pendalilan Al-Bukhari untuk pembahasan bahwa iman bisa berkurang? Kalau iman bisa bertambah jelas dari 8 ayat. Tapi iman bisa berkurang, dari mana sisi pendalilannya? Ya. Jawabannya bahwa pendalilannya juga adalah hal yang terang. Karena kalau iman bisa bertambah, ya semua orang bersepakat pasti hal yang bisa bertambah itu juga bisa apa? Bisa berkurang. Dan inilah yang dipahami oleh para a'immah yang membawakan ayat-ayat yang semisal dengan ini. Sebab itu adalah perkara yang telah diterima ya, dan dimaklumi secara aksioma oleh setiap orang yang berpikir, setiap orang yang berakal, bahwa apa yang bisa bertambah pasti bisa berkurang. Ya, dan telah datang secara tegas dalil-dalil di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa iman bisa berkurang, dan sebagiannya dari dalil-dalil itu insyaallah taala akan diterangkan nanti oleh Al-Bukhari rahimahullah. Kita akan baca nanti pada tempatnya. Baik. Kemudian setelah itu Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, "Wal hubbu fillahi wal bughdhu fillahi minal iman." Nah, di sini Al-Bukhari masuk di dalam menguraikan bentuk-bentuk dari keimanan itu. Masih beliau dalam posisi memaparkan tentang iman. Sebab iman itu bisa digambarkan dari banyak sudut, ya, dari definisinya, dari menerangkan cabang-cabangnya, menerangkan bentuk-bentuk yang terkandung di dalam keimanan tersebut, diterangkan dari sisi pertambahannya, perkurangannya, diterangkan dari sisi apa saja merupakan cabang keimanan, bagian keimanan, dan seterusnya yang akan kita lalui di dalam pembahasan-pembahasan Al-Bukhari di Kitabul Iman ini. Ya, salah satunya di sini beliau sebutkan wal hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman. Kata beliau, cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah dari keimanan. Ya, dari keimanan. Nah, ini telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis. Ya, seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal al hubbu fillah wal bughdhu fillah. Amalan yang paling afdal adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi dalam hadis yang lain, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang ia cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Ya. Maka cinta karena Allah itu adalah bagian dari keimanan. Sebagaimana benci karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari keimanan. Dan akan datang nanti uraian tambahan dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang hal ini. Nah, baik. Kemudian kata beliau, wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Adi ibn Adi أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تأملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. Ya. Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Adi bin Adi. Ya, Adi bin Adi ini adalah seorang tabi'in. Ya, beliau dari penduduk Al-Kind, penduduk Kindah. Ya, dikatakan Al-Kindi. Dan Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi, semua dari kaum muslimin mengenalnya. Karena beliau adalah seorang khalifah yang sangat terkenal di dalam sejarah Islam, yang penuh dengan kefalihan dan keberhasilan di masa pemerintahannya. Ya, sekira seluruh dari kita mengenal siapa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ya, dan dari keutamaannya, sebagian ya para ulama ada yang menghitung Umar bin Abdul Aziz itu masuk di dalam hitungan wilayah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada nubuah 30 tahun setelah beliau. Nah, walaupun ada silang pendapat ya di kalangan ulama tentang hal tersebut, tapi sebagian ulama menghitung Umar bin Abdul Aziz masuk di dalamnya, ini sudah menunjukkan itu adalah suatu keutamaan dan hitungan. Ya, bagaimana beliau ini sangat dianggap di kalangan para ulama. Baik. Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Adi bin Adi. Ya, kalimat-kalimat yang mengandung di dalamnya pesan-pesan, mutiara-mutiara yang sangat indah. Nah, apa itu? Di antaranya yang disebut oleh Al-Bukhari di sini. Inna lil imani fara'id wa syara'i' wa hududan wa sunana. Sesungguhnya iman itu memiliki kewajiban-kewajiban, syariat-syariat, batasan-batasan dan sunnah-sunnah. Ya, jadi beliau terangkan bahwa iman, di dalam iman ada kewajiban-kewajiban. Ya, ada syariat-syariat. Ada hudud, batasan-batasan, dan ada sunnah-sunnah. Ada sunnah-sunnah. Ini menunjukkan bahwa iman itu ada kewajiban-kewajiban di dalamnya. Ada syariat-syariat, ada batasan-batasan, ya, dan ada sunnah-sunnah di dalam keimanan. Ini semuanya masuk dalam rangkaian keimanan. Ya, masuk dalam rangkaian keimanan. Ya, karena itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Taala bagian dari keimanan. Meninggalkan kesyirikan bagian dari keimanan. Seorang melakukan salat bagian dari keimanan. Mengeluarkan puasa, melakukan puasa bagian dari keimanan, mengeluarkan zakat bagian dari keimanan, berhaji bagian dari keimanan. Iya. Ya, salat rawatib bagian dari keimanan, salat malam bagian dari keimanan. Ya, dan demikian. Iman itu terdapat di dalamnya ada kewajiban-kewajiban, ada syariat-syariat, ada batasan-batasan, dan ada sunnah-sunnah. Iya. Ada sunnah-sunnah. Karena itu kata Umar bin Abdul Aziz, "Faman istakmalaha istakmalal iman." Siapa saja yang menyempurnakan hal-hal tersebut, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Ya, kalau disempurnakan seluruh itu, dia sempurnakan keimanan. Iya. Jadi kata beliau, faman wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Namun siapa saja yang tidak menyempurnakan hal-hal itu, dia tidaklah menyempurnakan keimanan. Ya, jika masih hidup, aku akan menjelaskan hal-hal tersebut kepada kalian, agar kalian beramal dengan hal-hal itu. Jika meninggal, aku bukanlah orang yang bersemangat mengawani kalian. Jadi maksudnya, kalau saya masih hidup, saya akan terangkan apa-apa saya yang merupakan bagian dari keimanan yang melengkapi keimanan kalian. Ya. Yang melengkapi keimanan kalian. Nah, ini menunjukkan ya bahwa seorang pemimpin itu hendaknya memiliki perhatian khusus terhadap umatnya berkaitan dengan keimanan mereka. Ya. Berkaitan dengan keimanan mereka. Bahkan ini adalah pokok perhatian yang harusnya diperhatikan oleh seorang pemimpin di tengah rakyatnya. Memperhatikan kondisi keimanan rakyat. Bukan yang diperhatikan kondisi keduniaan mereka. Ya, betul bahwa seorang pemimpin wajib memikirkan bagaimana kesejahteraan hidup rakyatnya, kemudian bagaimana keamanan rakyatnya, kemudian memikirkan bagaimana tidak terjadi kezaliman di antara rakyatnya. Itu adalah dari bagian dari hal yang dipikirkan oleh seorang pemimpin dan dia perhatikan. Tapi banyak dari pemimpin di masa ini tidak memperhatikan hal yang paling pokok, dasar segala perbaikan, dasar yang merupakan segala kemakmuran, yaitu memperhatikan keimanan rakyat. Ya, sebab di dalam memperhatikan keimanan mereka, itulah sumber segala kebaikan. Ya, saya ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, disebutkan syarat keimanan dan ketakwaan. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Ya. Kalau syarat terpenuhi, pasti kemakmuran, itu dijamin. Syaratnya keimanan dan ketakwaan. Ya, dan inilah yang tidak dipikirkan. Keimanan rusak, kesyirikan di mana-mana. Ya. Bahkan kaum muslimin yang ingin mempelajari agamanya kadang dipersulit, ya, dicurigai, ya. Kemudian pada sejumlah perkara yang kaum muslimin hendaknya kembali kepada perkara agama, ya, dianggap sebagai kemunduran, ya, dan banyak lagi perkara-perkara yang bertentangan dengan makna meningkatkan keimanan. Karena itu saya berwasiat kepada setiap muslim dan muslimah untuk memperhatikan makna ini. Siapa ingin bahagia pada dirinya, bahagia di tengah rumah tangganya, bahagia di dalam keluarganya, bahagia di tengah masyarakatnya, bahagia di dalam negaranya, maka perhatikan kuncinya di dalam masalah keimanan. Ya. Dan inilah yang diperhatikan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Tapi kalau saya masih hidup, saya akan terangkan cabang-cabang keimanan itu supaya kalian amalkan. Ya. Supaya kalian amalkan. Dan kalau saya meninggal, maka saya bukanlah orang yang bersemangat mengawani kalian. Maksudnya beliau ini adalah orang yang zuhud dari kehidupan dunia. Iya. Bukanlah orang yang bersemangat ingin selalu hidup. Tapi beliau adalah orang yang bersemangat ingin memperoleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian setelah itu Al-Bukhari rahimahullah membawakan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam. Faqala Ibrahim walakin liyatma'inna qalbi. Dan berkata Nabi Ibrahim, tetapi agar hatiku tetap tenang dengan keimananku. Iya. Dan ini jelas ya dari ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Terdapat penjelasan tentang iman. Ya, apalagi kalau kita baca tafsir dari Said bin Jubair, Mujahid dan selainnya, ya, dalam menafsirkan ayat ini untuk menenangkan hatiku, kata Said bin Jubair, yaitu untuk menambah keyakinanku. Dan Mujahid berkata, agar supaya saya bertambah keimanan di samping keimanan yang telah kumiliki. Ya, ini semuanya penafsiran yang menunjukkan bahwa mereka menginginkan di dalamnya pertambahan keimanan. Waqala Mu'ad, dan berkata Mu'ad, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang pemuka sahabat, bahkan dari ulama senior di kalangan sahabat. Ijlis bina nu'min sa'atan, kata Mu'ad, ya, duduklah bersama kami, kita beriman sesaat. Ya, dimaklumi bahwa Mu'ad adalah seorang mukmin, seorang yang telah masuk ke dalam Islam. Ya, jadi ketika beliau berkata kepada para sahabat, mari duduk, kita duduk beriman sesaat, maksudnya kita bertambah keimanan. Dengan keberadaan kita duduk, berdikir kepada Allah, ya, berada di majelis ilmu, ya, maka hal itu akan menambah keimanan kita. Nah, waqala Ibnu Mas'ud al-yakinu al-imanu kulluhu. Dan Ibnu Mas'ud berkata bahwa yakin itu adalah iman sepenuhnya. Ya, ini ucapan Ibnu Mas'ud, ada tambahannya ya di dalam At-Tabarani sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar. Yang wassabaru, kesabaran adalah seperdua dari iman. Jadi disebutkan keyakinan, iman secara lengkap, dan kesabaran seperdua dari iman. Yang menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Amalan dalam keimanan pun bertingkat-tingkat. Baik. Kemudian kata beliau, waqala Ibnu Umar, la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma haka fi sadr. Iya. Ibnu Umar berkata, tidaklah seorang hamba mencapai hakikat takwa hingga dia meninggalkan segala sesuatu yang berseteru di dalam hatinya. Iya. Segala sesuatu yang berseteru di dalam hatinya. Sebab apa yang seorang itu ragu di dalam jiwanya, dia bimbang di dalamnya, ini bukan dari kebaikan. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yatli'a." Dosa itu adalah apa yang ada di dalam, apa yang bergejolak di dalam yang kamu tidak senang. Ya, manusia mengetahuinya. Jadi kalau seorang ingin sampai kepada hakikat dari ketakwaan, dia harus meninggalkan segala sesuatu yang meragukan di dalam dirinya, yang bergejolak di dalam dirinya. Iya. Baik. Jadi inilah takwa. Ya, itulah yang disebutkan hakikat dari takwa. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dia ragukan pun dia tinggalkan agar supaya dia jaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata beliau, wa qala Mujahid, syara'a lakum awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Berkata Mujahid tentang ayat, dia telah mensyariatkan agama bagi kalian, yaitu bahwa kami telah mewasiatkan agama yang satu kepada wahai Muhammad, ya, dan kepadanya. Nah, baik. Ini menunjukkan bahwa apa yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi, semuanya adalah syariat yang sama. Semuanya adalah syariat yang sama. Iya. Yaitu adalah dihitung seluruhnya sebagai bagian dari agama. Itulah yang disebut sebagai keimanan. Karena itu Al-Bukhari datangkan ya ucapan Ibnu Abbas, wa qala Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja sadilan wa sunnatan. Tentang ayat dan kami beri aturan dan jalan yang terang, yaitu syir'ah dan minhajan, artinya kata Ibnu Abbas yaitu jalan dan sunnah. Jalan ya. Dan di sini disebut bab kebiasaan, bab di sini dikritik oleh sebagian ulama, walaupun ada di sebagian cetakan ya menurut Ibnu Hajar rahimahullah, dan di cetakan Al-Bukhari ya, di cetakan Mu'tamadnya memang disebutkan dua riwayat, ada yang pakai bab, ada yang tidak pakai bab yang kedua. Tapi kalau dari sisi makna, harusnya bab ini tidak boleh disebut kata bab ya, harusnya ditambah saja du'a'ukum imanukum liqaulihi qul ma ya'bau bikum rabbi laula du'a'ukum. Nah, harusnya langsung disambung seperti itu, karena ini juga masih dari ucapan Ibnu Abbas, masih dari ucapan Ibnu Abbas ya. Baik, doa itu, doa bisa diartikan permintaan ibadah kalian adalah iman kalian, adalah iman kalian berdasarkan firman Allah Azza wa Jal. Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, Rabku tidaklah mengindahkan kalian kecuali kalau ada doa dari kalian, ada permintaan, ada ibadah dari kalian. Apa makna doa di sini? Kata Al-Bukhari, makna doa fil lughah al-iman, dan makna doa secara bahasa adalah keimanan. Ya, jadi ini semuanya dari dalil-dalil yang menunjukkan apa itu iman, ya bagaimana itu iman. Dan ini semuanya keterangan-keterangan indah sekali dari Al-Bukhari. Beliau menggambarkan ya bahasa as-salaf, menggambarkan keimanan dengan uraian yang gamblang, terang dari Al-Quran dan As-Sunnah dan dari ucapan para ulama as-salaf. Beliau tidak membawa ya dari ucapan pribadi beliau, ya beliau tidak membawa kalimat-kalimat dari diri beliau sendiri, tapi beliau bawa dari ucapan as-salaf, sehingga akidah itu menjadi sangat terang sekali. Berbeda dengan sebagian orang di masa sekarang, apalagi pembahasan iman, menulis dengan bahasa-bahasa dia sendiri, ya, kemudian mentaksil dengan bahasa-bahasa dia sendiri, apalagi sudah masuk di dalam banyak permasalahan, menulis buku-buku yang banyak tentang iman, ya, kadang bukunya tebal-tebal, ditulis tentang iman, padahal tidak ada manfaatnya dia tulis, sebab semakin menampakkan kebodohannya dan semakin menampakkan kesalahan-kesalahannya. Berbeda dengan as-salaf, ya, kalimat-kalimat mereka ringkas, pembahasan-pembahasan mereka sangat jelas, ya, dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah yang menggambarkan hakikat dari agama. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Di dalam ini ada sebuah hadis ya. Namun hadisnya mungkin kalau kita baca sekarang ini ya memerlukan waktu yang lebih daripada ini, dan kita sudah melebihi dari waktu yang telah disiapkan untuk penyampaian materi itu kita sudah melewati 45 menit. Baik, masih ada sedikit dari waktu, kita akan manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Alhamdulillah, tadi telah kita simak penjelasan dari Al-Ustaz Zulkarnain mengenai bab iman. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, tapi sebelumnya mungkin kita tanyakan dulu, ini kita untuk sesi tanya jawab berapa pertanyaan mungkin, Ustaz? Baik, mungkin 4 sampai 5 pertanyaan lah. Baik. Baik, kita lanjut saja untuk masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan yang langsung masuk tadi, Ustaz, ketika materi berjalan. Ini dari Usama di Brebes. Sebagai pemuda 24 tahun, ana amat sangat sulit untuk menstabilkan iman. Gejolaknya turun naik dikarenakan lingkungan dan kurangnya bimbingan keluarga tentang agama. Kadang ana juga kalau tertimpa musibah sering galau sehingga melemahkan iman saya. Gimana kiat-kiat agar iman ana stabil dan menjaga langkah, tingkah laku dan lisan? Ya, silakan Ustaz. Ya barakallahu fiik Allah Usama di Brebes, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik kepada kita semua. Ya memang untuk menjaga kestabilan iman itulah tugas dari kehidupan ini. Ya. Turun naiknya keimanan ini masalah memang ada pada setiap orang. Sebab kalau keimanan kita selalu bertambah saja, ya, selalu bertambah saja, maka tidak akan ada orang yang bermasalah. Tapi menjadi masalah karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, karena itu kita ketika menyadari pembahasan ini bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang, nah disinilah motivasi yang sangat kuat bagi seorang mukmin dan mukminah untuk selalu menjaga keimanannya, mempelajari sebab-sebab yang akan menambah keimanannya, dan mempelajari apa sebab-sebab yang bisa menurunkan keimanannya. Dan ini semuanya akan diuraikan oleh Al-Bukhari rahimahullah ya dalam banyak bab ya, dan saya harapkan kepada Allah Husama untuk mengikuti pelajaran-pelajaran ini. Dan tetapi di kesempatan ringkas kali ini saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada Allah Husama serta kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan siaran kita ini. Yang pertama untuk menjaga keimanan, ya, hendaknya seorang itu giat di dalam menuntut ilmu. Ya, sebab pemahaman agama yang kuat itu adalah modal yang sangat besar yang mengantar seorang kepada kebaikan. Kemudian yang kedua dari hal yang menjaga keimanan seorang dan menambahnya adalah dia memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, dia hendaknya meninggalkan segala yang dilarang. Hendaknya meninggalkan segala dosa dan maksiat. Kemudian yang keempat, dari hal yang menjaga keimanan adalah seorang duduk dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, semua antaranya mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Baik. Baik, untuk selanjutnya dari hamba Allah di Jakarta. Beberapa waktu yang lalu heboh berita akan datangnya artis wanita luar negeri ke Jakarta. Semua kalangan menghujat dikarenakan pakaiannya yang tak pantas. Akan tapi ada pimpinan ormas Islam yang menyatakan walaupun artis itu datang tidak mempengaruhi keimanan anggota ormasnya. Benarkah pernyataan ini, Ustaz? Ya, semua orang paham ya bahwa ini pernyataan yang tidak benar. Ini merekomendasi dirinya namanya. Dan dia sudah jatuh ya dalam larangan yang Allah sebutkan dalam dua ayat. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa. Jangan kalian merekomendasi diri kalian. Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Dan Allah mencela sebagian orang seperti ini di ayat yang lain. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Tidakkah engkau lihat kepada orang yang merekomendasi dirinya sendiri? Ya. Bahkan dialah Allah yang merekomendasi siapa yang Allah kehendaki. Dan seorang mukmin itu tidak ada yang aman dari fitnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, al-mu'min la tu'man alaihi al-fitnah. Ya, seorang mukmin tidak ada yang aman dari fitnah. Ya. Karena itu Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada suatu fitnah yang tidak akan menimpa seorang yang zalim saja, orang-orang yang zalim saja. Karena itu para sahabat ketika mendengar ayat ini, mereka memperbanyak berlindung kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abi Aufah dalam hadis riwayat Al-Bukhari, para sahabat berkata, "Na'udzubillahi minal fitan." Kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Nah, berbeda dengan ucapan orang yang disebut di sini. Ya, dia menganggap bahwa anggotanya tidak mempengaruhi keimanannya. Nah, ini menganggap dirinya mungkin seperti malaikat. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah hal yang sangat tidak baik pada diri seorang hamba. Dan hal-hal yang seperti ini kadang menjatuhkan seorang hamba ke dalam perkara-perkara yang bisa membahayakan dunia dan akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Untuk selanjutnya dari Abu Muhammad Sarial melalui email, Ustaz Hafizakallah, apakah jannah dan nar sudah ada? Apakah jannah dan nar sudah ada manusia yang menempatinya atau belum? Dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah telah melihat penduduk keduanya. Bagaimana penjelasannya? Ini pertama pertanyaan yang disebut oleh Al-Akh di sini dari pertanyaan yang tidak terlalu bermanfaat. Ya, nanya dia gunakan waktunya dengan hal yang lebih bermanfaat. Dia tahu sekarang surga atau neraka sudah ada penghuninya atau belum, itu tidak akan mempengaruhi kedudukannya nanti di kemudian hari, apakah dia di surga atau di neraka. Iya. Ada hadith-hadith dari Rasulullah SAW, beliau melihat surga, beliau melihat neraka, beliau melihat apa yang ada di dalam surga, ada di dalam neraka. Kita imani hadith-hadith tersebut sebagaimana datangnya. Iya. Namun masuk terlalu membicarakan di dalamnya, maka ini dari hal yang hendaknya ditinggalkan oleh seorang muslim dan muslimah. Wallahu ta'ala alam. Baik, untuk selanjutnya dari Diana di Bosowa, bagaimana hukum sogok dalam Islam, Ustaz? Ya, sogok itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan kata rishwah. Ya, dan rishwah itu adalah pemberian yang diberikan li ihqaqil batil au li ibatalil haq. Pemberian yang diberikan untuk membenarkan suatu hal yang batil atau membatilkan suatu hal yang hak, suatu hal yang benar. Itulah sogokan namanya. Jadi kalau asalnya hal itu bukan milik dia, dengan sogokan akhirnya menjadi milik dia, ini yang disebut rishwah. Demikian pula hak orang lain, dengan dia beri, dia sogok, akhirnya hak ini menjadi hilang untuk orang lain, maka itulah yang disebut rishwah. Ini telah ditegaskan oleh Nabi SAW, la'anallahu rashi wal marshi. Allah melaknat seorang yang memberi rishwah dan seorang yang diberi rishwah. Semuanya masuk di dalam laknat. Dan ini adalah dosa yang tergolong salah satu dari dosa besar yang wajib ditinggalkan oleh seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Baik, untuk selanjutnya dari Samsul Rajab melalui email. Ustaz, tolong nasihatnya kepada kami yang ingin mempelajari ilmu agama Islam di pesantren, tetapi sampai sekarang masih mendapat hambatan dari keluarga. Seperti harus menyelesaikan kuliah dulu. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Dan bagaimana cara saya menjelaskan kepada orang tua bahwa ilmu agama Islam itu sangat penting untuk dipelajari oleh seorang muslim? Ya, silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fik al-akh Syamsur Rajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi semangat yang ada di dalam hati antum untuk menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu menguatkan kesadaran yang sangat baik ini, sebab kesadaran yang seperti ini jarang kita ketemukan di masa sekarang. Ya, orang sadar bahwa ilmu agama itu sangat penting dipelajari oleh seorang muslim, dan ilmu agama itu adalah bekal yang terbaiknya, dan ilmu agama itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kesadaran yang seperti ini jarang dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah di masa ini. Karena itu siapa yang memiliki kesadaran seperti ini, itu adalah hal yang baik. Ya, sisa memang kita di dalam kehidupan ini ada hambatan-hambatan, masalah-masalah di tengah keluarga yang hendaknya diselesaikan ya dengan cara yang baik pula. Itulah pentingnya ilmu agama. Ya, karena orang tua yang kadang kurang memahami hal-hal yang seperti ini, perlu diberikan penjelasan-penjelasan, perlu diberikan kepadanya dari uraian-uraian agama yang menyejukkan hatinya, yang memperkuat keimanannya, agar supaya ia merelakan anaknya untuk mempelajari ilmu agama. Ya, dan hendaknya disampaikan kepada orang tua bahwa siapa yang mempelajari ilmu agama, dia tidak akan merugi. Tidak akan rugi di dunia, apalagi rugi di akhirat. Ya, sebab siapa yang mempelajari ilmu agama dan benar niatnya di dalam hal tersebut, benar pengamalannya, Allah tidak akan menelantarkannya. Allah tidak akan menelantarkannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Ciamis dari Abdullah Hamid Didin. Apabila seorang duda dan janda menikah dan mereka berdua memiliki anak dari pasangan sebelumnya, apa hukum di antara anak-anak mereka? Apakah mereka menjadi mahram antara mereka? Ya, silakan Zat. Ya, barakallahu fiik alakh Abdul Hamid Didin. Perlu diketahui bahwa duda dan janda ini yang masing-masing memiliki anak, ya, yang memiliki hubungan itu hanya suami dan istri saja. Ya, adapun anak-anak mereka masing-masing itu tidak ada hubungan dari sisi kemahraman antara anak-anak itu. Ya, jadi anak si duda boleh menikah dengan anak si janda karena tidak ada hubungan mahram antara mereka. Dan ya, untuk selanjutnya dari Ferial, bagaimana hukum memberi tips ke orang yang karena kasihan, seperti memberi tips ke tukang parkir karena sudah mencarikan parkir. Ya, silakan Zat. Ya baik, sebenarnya pertanyaannya lebih umum ya daripada contoh kasus yang diberikan. Ya, sebab contohnya kalau tukang parkir diberi tips, ya biasanya memang parkir tidak ada peraturan dari khusus di pemerintah dia digaji khusus untuk sebagai tukang parkir saja misalnya, ya lalu tidak mengambil imbalan dari jasa parkir tersebut. Biasanya tukang parkir ketika mengambil bayaran itu ada yang dia store, ada untuk dirinya. Ya, kalau dia diberi untuk hal tersebut, itu adalah nilai tambahan untuk dirinya. Dan hal yang seperti ini memang dari sisi komitmen kerja itu tidak memberikan bukan hal yang dipermasalahkan. Ya, kecuali kalau dia mana kerja dia sudah digaji khusus untuk suatu pekerjaan lalu dia diberi ya apa yang dia ambil di atas pekerjaan yang dia telah digaji, nah itu yang dilarang dalam hal ini. Ya, kemudian terkait dengan pertanyaan umumnya, memberi tip karena kasihan, ya, seorang muslim hendaknya melihat ya bahwa agama ini diamalkan ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia harus memiliki keteguhan. Ya, rahmat karena Allah dan dia tegas juga karena Allah. Nah, ini yang harus selalu kita jaga di dalam diri kita. Ya, jangan di posisi yang di dalam syariat menekankan kita tegas di situ, kita berlaku lembut. Tidak. Bukan pula di posisi kita diperintah untuk lembut, kita berlaku tegas di situ. Tapi hendaknya dicocokkan ya segala sesuatu itu pada tempatnya. Nah, wallahu ta'ala. Baik, ini ada pertanyaan dari saudara kita di Ajiat di dekat Haram di Saudi Arabia. Ustaz, bagaimana istri yang tidak dinafkahi batinnya selama 2 tahun dan dia tapi ridho, dosa enggak suaminya? Ya, silakan Ustaz. Ya, kalau si istri ridho dengan hal tersebut, maka itu tidak ada masalah insya Allah. Sebab itu adalah hak istri yang dia tak ridho untuk digugurkan. Ya. Adapun kalau si istri tidak ridho, maka batasan paling maksimalnya 4 bulan. 4 bulan. Dan suami ketika diminta oleh istri untuk kembali, dia wajib untuk kembali memberikan nafkah batin dalam 4 bulan tersebut. Kalau suami tidak menurutinya, maka si istri boleh mengajukan perkaranya ke pengadilan dan minta dipisahkan. Itu konsekuensinya. Adapun kalau si istri sudah rima dengan hal tersebut, insyaallah taala tidak ada masalah. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi yang baru masuk, Ustaz, dari Fajar di Jakarta. Bagaimana cara membedakan bahwa penderitaan atau kesakitan dan kawan-kawan itu adalah ujian, sanksi atau kasih sayang dari Allah? Ya, silakan, Ustaz. Ya, di dalam hal ini tidak ada kaidah tetap untuk membedakannya. Kita hanya mengetahui bahwa ujian itu banyak sifatnya. Ada yang merupakan cobaan, ada yang merupakan hal yang mengangkat derajat, ada yang merupakan teguran, ada yang merupakan adab, ya, ada yang merupakan fitnah, dan sebagainya. Ujian itu beraneka ragam. Hanya saja seorang hamba di posisi mendapatkan ujian ada kewajiban. Ya, kewajibannya adalah dia selalu introspeksi diri, merenungi dirinya, ya, membangun kesabaran. Kalau dia bisa jenjang lebih tinggi, membangun riba lebih tinggi lagi, membangun kesyukuran, itu kewajibannya. Ya, bukan sibuk memikirkan ini ujian sifatnya apa, sifatnya mengangkat derajat atau sifatnya adab. Ya, bukan itu yang dia pikirkan, tapi dia ada kewajiban di dalam memperbaiki dirinya. Ya, kalau dia rasa dirinya banyak dosa dan maksiat yang dia lakukan, maka ya mungkin hal tersebut yang dia dominasikan di dalam dirinya agar supaya dia mengarah kepada kebaikan. Ya, mengarah kepada kebaikan. Dan memang jiwa ini kita harus banyak berjaga-jaga kepada diri. Ya, jangan kita tertipu dan merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh diri. Sebab diri ini banyak kekurangan-kekurangan. Banyak hal-hal yang kadang jiwa kita sendiri tidak mengetahui bahwa kita kurang di situ. Ya, karena itu kita banyak memperbaiki diri sendiri. Ya, selalu membangun kebaikan untuk diri. Itu insyaAllah ta'ala yang merupakan jalan keselamatan. Ya. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan dari Batu Raden, Jawa Tengah, Ustaz, oleh saudari kita Tika. Maaf, saya ingin tanya, apa hukumnya berobat pada dukun tali? Penjelasannya, dukun tali itu untuk menyembuhkan tulang yang patah. Dukunnya biasanya hanya menggunakan tali atau sebilah tipis bambu diikat pada bagian tubuh yang sakit. Tapi yang saya heran, tulang tersebut bisa kembali seperti sedia kala. Ya, mohon jawabannya. Ya, yang pertama, kalimat perdukunan dalam bahasa kita itu kalimat dukun ini, dukun itu, ini kalimat multi penggunaan, ya. Ya, walaupun konotasi umumnya memang ke dalam hal yang negatif, kepada mana yang kurang bagus sebagai perdukunan yang di dalam posisi mengetahui hal-hal yang gaib yang diharamkan dalam syariat. Ya, tapi ada penggunaan seperti dukun bayi misalnya, ya, untuk semisal bidan disebut dukun bayi juga di kampung. Padahal dia nggak mengerti perdukunan. Hanya bisa untuk apa? Membantu orang melahirkan. Tapi disebut dukun juga. Nah, jadi kalau pengobatan yang seperti ini, dia hanya bentuk pengobatan murni, ya itu tidak ada masalahnya. Tapi ketika si penanya sudah menyebutkan hal, ada hal yang aneh, ya, yang tidak wajar di belakang tersebut, maka ini kemungkinan besarnya dia masuk ke dalam pembahasan perdukunan yang diharamkan. Karena itu saya sarankan kepada siapa yang mengalami hal yang seperti ini, ya dia mendatangi orang yang memang ahli dalam pengobatan pada penyakit yang semisal dengan itu, patah tulang, apakah kepada dokter yang khusus atau kepada tukang urut atau yang semisal dengannya dari orang-orang yang memiliki keahlian. Wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ummu Abdirrahman di Jakarta. Apa boleh kita merasa dicintai Allah karena telah menapaki jalan salaf, Ustaz? Ya, tentang kalimat merasa, ini adalah kalimat yang mengandung kemungkinan yang terpuji dan kemungkinan yang kurang terpuji. Ya. Kalau seorang hamba berharap dirinya dicintai oleh Allah, tapi kalau dia merasa, ini ada makna dia merekomendasi dirinya. Ini adalah pintu yang bisa mengantar seorang itu kagum terhadap diri sendiri. Dan i'jab bin nafs, kekaguman terhadap diri sendiri, itu adalah salah satu dari pintu-pintu kebinasaan. Karena itu seorang hamba, dia hendaknya merasa dirinya selalu sebagai orang yang fakir kepada Allah. Orang yang belum berbuat apa-apa. Ya, dia anggap dirinya sebagai seorang hamba yang belum ada nilainya. Sehingga ia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pintu harapan, kita buka pintu harapan. Rahmat Allah sangat luas. Kebaikan Allah sangat luas. Tapi jangan sampai seorang itu masuk dan membuka pintu yang kagum terhadap diri sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada seluruh pendengar dari kaum muslim dan muslimat, dan semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini ada manfaatnya untuk seluruh pendengar, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Alhamdulillah telah selesai kajian kita bersama Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Bagi para pendengar Anas Radio, nantikan terus kajian ini pada hari Sabtu malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi sekali lagi, bagi yang ingin mendapatkan materi dari kajian Kitabul Iman Sahih Al-Bukhari ini, dapat mendownloadnya di website www.zulkarnain.net. Sekali lagi di www.zulkarnain.net. Ya, mungkin untuk malam ini sekian dulu dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.